emas permata dan mutiara. Namun akhlak mulia perhiasan terindah. Pakaian mini, setelan jas dasi, tapi budi pekerti, pakaian yang sejati. Penampilan serba gemerlapan, tanpa kesopanan tiada menyilaukan. Walau yang dipakai serba luar negeri, kalau tak berbudi tak menarik hati. Seperti masakan yang kurang garam, pada sesama dan perilakunya, walaupun sederhana banyak orang yang suka. Emas permata dan mutiara, namun akhlak mulia perhiasan terindah. Serba gemerlapan, tanpa kesopanan tiada menyilaukan. Walau yang dipakai serba luar negeri, kalau tak berbudi tak menarik hati. Seperti masakan yang kurang garam, pada sesama dan perilakunya, walaupun sederhana banyak orang yang suka. Pakaian mini, setelan jas dasi, tapi budi pekerti, pakaian yang sejati. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Tuhan kita sama, kiblat kita sama. Kenapa harus saling mengkafirkan? Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Kenapa harus saling membid'ahkan? Baca kunutan tidak baca, semuanya benar. Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rokaat tarawih, semuanya benar. Berbeda rokaat tarawih, semuanya benar. umat Islam yang terlanjur tersesat jalan. Pada jalan yang digariskan Tuhan, pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan kita diadu domba. Wahai umat Islam, jangan kita dipecah belah. Maju kalau tidak bersatu, kita jalan di tempat karena selalu berdebat. Fikirkanlah, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Tuhan kita sama, kiblat kita sama. Kenapa harus saling mengkafirkan? Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Kenapa harus saling membid'ahkan? Perbedaan yang tidak penting jangan masalahkan. Perbedaan yang tidak penting jangan masalahkan. Bina rasa persaudaraan, bukan permusuhan. Bina rasa persaudaraan, bukan permusuhan. Ukhuwah harus diwujudkan. Sohiba, sayangku pada dirimu, kasih sayang seorang teman. Oh sohiba, oh sohiba, oh sohiba, oh sohiba. Terbantahkan kau cantik rupawan, hingga banyak pria yang jatuh tertawan. Namun di mataku cantiknya wajahmu semakin menambah nilai pertemanan. Oh sohiba, oh, sohiba, oh, sohiba. engkau bahagia. Sedih, engkau menghiburkan. Apabila aku merana, engkau azza, azza, azza, azza, azza, azza, azza, azza, azza, azza, azza, azza, azza, azza, azza, azza, azza, azza, azza, azza. Sedang berbunga, harum yang sedang menyanyi, haruskah gugur ke bumi? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang berseni, haruskah berakhir kini? Baru saja ku regu, manis madu cinta, kini harus ku telan pahitnya juara. Telah kembali, kembali padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Telah lama ku menanti, menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Tiada terkira rindu segala gala gala gala galanya. Oh, tiada terkira rindu segala gala galanya. Oh, tiada terkira rindu segala gala gala gala gala gala galanya. ketika bercanda, tawa lepas renyah ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk ketika ku merajuk. Ku rindu bagaimana kau mengasihi ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali, kembali padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Telah lama ku menanti, menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Kita beda dalam agama, kita adalah